Cuci gudang, kalimat yang sering kita dengarkan. Cuci gudang, orang berbondong akan datang. Karena cuci gudang sama dengan diskon besar-besaran. Ya, untuk membersihkan gudang dari stok-stok lama, supaya stok baru bisa datang. Dan punya tempat di dalam gudang. Bukankah itu menjadi kebijakan untuk pengelolaan usaha dagang? Pernahkah Anda berpikir bahwa kita juga harus bijak dalam kehidupan? Untuk mencuci gudang kehidupan kita. Membersihkan hal-hal yang tak perlu. Kebodohan yang tak termaafkan. Jangan lagi ada di sana. Gantilah dengan yang baru. Bijaksana untuk berjalan. Mencintai yang semestinya. Kebodohan harus dibuang. Kebodohan harus dibersihkan dalam kehidupan. Cuci gudang Anda dan gantikan kebodohan itu dengan bijaksana. Supaya gudang kita menyimpan yang berarti dan bernilai. Jangan sampai di dalam gudang ada tumpukan kebodohan. Barang yang tak terpakai dan tak akan pernah berguna di hari-hari ke depan. Berarti kita hanya menyimpan kesia-siaan seperti orang menangkap angin, kata sang bijak. Jadi, mari belajar dari Amsal untuk tak menjadi orang bodoh apalagi menyimpannya. Memang kita selalu saja pernah terpeleset di jalan yang bodoh, tapi tak seharusnya tinggal di sana apalagi menyimpannya. Buanglah kebodohan. Cucilah kehidupan, ganti dengan bijaksana, raih masa depan.